Lari wong koyo aku. wong ayu tresno mungkin aryo tombo susah jroning batinku wong bagus antep nuroso hatimu tresno macem mantep mung kowe. Tenane, Mas. Orang liya. Hey. Mengamuk tak ditanggungku.

sayang kowe, tapi kowe sayang dewe. Loro atiku mbok sia-sia ni. Sari, mesta upaya ini. Sing tak tresna.

dadi susah. Opo sing kudu dilakoni, aku bingung sendiri. Pancen tak atoni, tresnoku setengah mati. Tapi aku rawani, mingkari janji suci. Mungkin kowe butuh jodohku, tapi ku sayang padamu. Jujur sopon jero hatiku. Terima kasih. Thank you.